Maka dipanggillah Sarah untuk menghadap menghadap sang raja atau sang penguasa. Maka penguasa ini ketika hendak menjamah Sarah, menyentuhnya, maka Sarah pun mengatakan Allahumma la tusallithu alayya. Ya Allah, jangan kau biarkan dia menjamah, menyentuh aku. Setelah sebelumnya tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tidak pernah membiarkan siapapun menyentuh aku kecuali suamiku. Maka jangan kau biarkan dia menyentuh aku, ya Allah. Itu juga tentang apa? Kemuliaan dan keutamaan iffah, menjaga diri. Barakallahu fiik. Menjaga diri. Sehingga setiap penguasa ini menjulurkan tangannya, dia pun kaku. Barakallahu fikum. Seakan-akan ada sesuatu yang menghalanginya. Maka penguasa pun mengatakan, supaya aku tidak seperti ini, maka doakanlah kemudian dia kembali. Dia mencoba ulang melakukan hal yang sama, tapi kondisinya sama pun. Baik. Akhirnya sang penguasa pun melepaskan Sarah dan membiarkannya kembali kepada Ibrahim dan memberikannya hadiah-hadiah, termasuk hadiahnya adalah Hajar. Barakallahu fiik. Yang diberikan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Alhasil barakallahu fiikum. Hadhi ukhti, kata Ibrahim, ini adalah saudara perempuanku. Wadhalika fi dhatillahi azza wa jalla, yang demikian itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena memang dia adalah saudara seimannya. Qala rahimallahu taala, bab at-talaqu fil ighlaqi wal kurhi was sakran wal majnun wa amruhuma ayyid wal ghalat wan nisyan bit talaqi was syirki wa ghairihi. Talaq, orang mentalak dalam kondisi ighlaq. Ighlaq itu tertutup akalnya. Baik. Dan dipaksa. Wasakran, orang mabuk. Wal majnun, orang gila. Wa amruhuma wal ghalatu wa nisyan fit talaqi wa syirki wa ghairihi. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya. dari kesalahan ucap, lupa, bahkan kesyirikan kalau memang lupa, maka tidak ada dosa atasnya. Dikauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya amal itu disertai dengan niatnya masing-masing sesuai dengan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu dengan niatannya masing-masing. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barakallahu fiik. Baik. Wa tala Sya'bi la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dan Imam Sya'bi membacakan ini. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika sekiranya kami salah atau kami keliru, kami lupa apa. In nasina aw akhtana. Salah atau lupa. Wa ma la yajuzu min iqraril muwaswis. Dan apa yang tidak boleh dari pernyataan seorang yang muwaswis atau ya muwaswas. Baik, orang yang ada padanya waswas. Baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ladzi aqarra ala nafsi abika junun. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengaku telah berzina, abika junun. Apa ini kau? Kau sudah gila ini. Barakallahu fikum. Maka orang itu pun mengatakan, ma bi junun. Aku tidak gila. Aku menyatakan ini karena aku melakukannya ya Rasulullah. Barakallahu fikum. Wa qala Ali, bakara hamzatu khawasira syaribai. Fatabikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yalumu Hamzah, fa idza hamzatu tamilun muhmaratun aynahu, thumma qala Hamzah, wa hal antum illa abidun li abi. Demikian juga ketika Ali bin Abi Thalib hendak mengambil kayu atau sesuatu di hutan, maka Ali bin Abi Thalib membawa dua ekor untanya dan mengikat menambatkannya di satu tempat. Kemudian Ali mencari apa yang dia inginkan. Begitu sampai Ali kembali ke untanya, ternyata untanya sudah mati dua-duanya. Baik. Dua-duanya sudah mati. Akhirnya Ali bin Abi Thalib kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, baqara hamzatu khawasira sa syarifayya. Ya Rasulullah, Hamzah telah baqara, baqara itu membunca, menyobek, khawasir, khawasir itu pinggang, ini perut, perut ontaku ya Rasulullah, sudah keluar ususnya, sudah keluar isinya. Jadi syarifayya ini onta, dua ontanya. Padahal itu adalah pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedianya dia akan dipakai untuk menikah dengan Fatimah. Ternyata unta itu dibunuh oleh Hamzah. Fatabikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yalumu Hamzah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama dengan Ali mendatangi tempat itu. Ternyata tempat itu tempat minum-minum khamr. Tentu ini di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menerima wahyu pengharaman khamr. Barakallahu alaikum. Belum menerima wahyu pengharaman khamr, sehingga para sahabat yang lainnya masih minum khamr, termasuk Hamzah radhiyallahu taala. Fatabikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yalumu Hamzah. Maka masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat itu sambil memarahi Hamzah, walaupun sang paman. Ini di Madinah. Faidha Hamzatu thamilun muhmaratun aynahu. Ternyata Hamzah dalam kondisi mabuk berat. Barakallahu fikum. Thamil muhmaratun aynahu, kedua matanya sudah memerah. Semakal Hamzah sambil mengatakan, Hamzah pun menengok Rasulullah dari atas ke bawah, bawah ke atas. Wahal antum illa abidun li abi, sambil mengatakan, ah, tidaklah kalian kecuali budak-budak ayahku. Dalam kondisi mabuk berat, tidak sadar apa yang dia ucapkan. Fa'arafan Nabi SAW annahu qad hamil. Maka Rasul pun mengetahui bahwa barakallahu fikum Hamzah ini mabuk berat, ngawur bicaranya. Barakallahu fikum. Tidak terarah, tidak terkontrol. Fakharaja wa kharajna ma'ahu. Maka kami pun keluar dari tempat itu. Kami keluar bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, ini hukum ucapan ini kan jelek. Dan perbuatan dia membunuh entah barakallahu fikum, ya tentunya harus dia ganti barakallahu fikum. Allahul musta'an. Walaupun tidak ada dosa atas dia, tapi dia harus mengganti karena dia telah melakukan jinayah, pelanggaran. Wa qala Utsman laisa li majnunin wala li sakranin talaq. Berkata Utsman, tidak ada bagi orang gila atau orang mabuk talak, tidak jatuh talaknya. Kalau ada orang gila kemudian mengatakan, oh istriku saya talak, atau dia mengatakan kepada istrinya, saya telah mentalak engkau, pulanglah engkau ke rumah, tidak tidak berlaku itu, tidak jatuh talak. Demikian juga orang yang mabuk, ketika dia mabuk pulang ke rumahnya dan mendapati istrinya, kemudian dia mentalak istrinya, maka tidak jatuh talak. Barakallahu fiik. Karena harus ada akal yang menyertainya. Qasd. Wa qala Ibnu Abbas, talaqus sakran wal mustakrah laisa bijaiz. Talaknya orang yang sakran, orang yang mabuk, demikian juga orang yang dipaksa, tidak ber yakni tidak berlaku. Laisa bijaiz. Wa qala Uqba bin Amir, la yajuzu talaqul muwaswis atau muwaswas. Tidak boleh dianggap talak talaknya orang-orang yang kena waswasa. Waswas itu adalah orang yang dia telah melakukan sesuatu tapi dia ragu kalau dia telah melakukannya, sehingga dia harus mengulanginya kembali. Barakallahu fikum. Dia sudah wudu, kayak belum wudu ini wudu lagi. Baik. Wudu lagi. Subhanallah. Kemudian sudah masuk. Atau was-was tentang batalnya wudu dia. Hanya wudu lagi. Dia bangun jam 3 malam. Barakallahu fikum. Entah sudah berapa kali dia wudu sampai hampir kelihatan sama seperti telah mandi. Sudah muncul matahari belum juga dia melakukan salat subuh. Karena was-was. Barakallahu fiikum. Sallallahu alaihi wasallam. Maka talaknya mereka enggak teranggap, enggak sah. Wa qala ata idza bada'a bit talaqi falahu syartuhu. Baik, wa qala Nafi' talaqa rajulun imra'atahu al-batta in kharajat. Talaqa rajulun imra'atahu al-batta in kharajat. Wa qala Ibnu Umar in kharajat faqad buttat minhu. Berkata ata idza bada'a bit talaqi falahu syartuhu. Kalau dia memulai, barakallahu fikum, pada abid talaki falahu syartu, maka untuknya syarat dia. Barakallahu fikum. Wa qala Nabi talaka rajulun imratahul batta in harajat. Berkata Nabi, kalau ada seorang laki-laki mentalak istrinya langsung 3 kali kalau dia keluar dari rumah. Baik. Berkata Ibnu Umar, in harajat, kalau betul istrinya keluar dari rumah, maka istrinya telah jatuh talak. Wa illam takhruj falaysa bisyai. Kalau ternyata tidak keluar pada saat itu, maka tidak jatuh talak. Wa qala zuri bi man qala illam af'al kadha wa kadha famra'ati talikun salasan. Berkata Zuhri tentang orang yang mengatakan illam afal kadha, kalau saya tidak melakukan ini mengharuskan dia untuk melakukannya. Kalau saya tidak lakukan ini, maka istriku telah talak tiga. Yas'alu amma qala wa aqada alaihi qalbahu hina halafa bitilkal yamin. Faisamma ajalan aradahu wa aqada alaihi qalbahu hina halafa jila dalika fi dinihi wa amanatihi. Yas'alu amma qala. Dia bertanya tentang apa yang telah dia ucapkan ini. Kalau saya tidak melakukan ini, maka istri saya talak tiga. Jadi dia harus melakukannya. Wa aqada alaihi, dia meyakininya, aqada alaihi qalbahu, dia betul-betul azam. Hina halafa bitilkal yamin, ketika dia bersumpah dengan sumpah itu. Fa in sama ajalan, kalau dia menyebutkan batasan, kalau saya tidak melakukan ini sampai waktu ini atau tempo ini, maka istri saya talak tiga. Dia beri batasan. Kalau dia beri batasan, barakallahu fikum, sama ajalan aradahu wa akada alaihi qalbuhu, wa akada alaihi qalbahu hina halaba, dan betul-betul dia bertekad bulat ketika dia bersumpah itu, ju'ila dzalika min dinihi wa amanatihi. Maka dijadikan itu sebagai suatu keharusan atas dia dan amanah. Qala Ibrahim, ya ini kapan jatuh tempo dia tidak melakukannya, maka istrinya talak. Paham barakallahu fikum? Kalau sampai maghrib misalnya, sampai maghrib saya tidak melakukan ini, maka istri saya talak. Betul-betul jalan waktu sampai maghrib dia tidak melakukannya, maka pas masuk waktu maghrib istrinya telah jatuh talak. Barakallahu fikum. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Ibrahim in qala la hajata li fiki. Berkata Ibrahim in qala la hajata li fiki. Niatmu, aku tidak lagi butuh kepada engkau. Maka sesuai dengan niatannya. Kalau dia niatkan talak dengan ucapannya itu, maka jatuh talak. Wa talaqu kulli qaumin bi lisanihim, dan talak setiap kaum dengan lisannya. Wa qala qatada idza halaftu fa anti talikun salatan. Idza qala in hamalti fa anti talikun salatan. Kalau sang suami mengatakan, kalau engkau hamil, maka engkau aku telah talak. Barakallahu fikum. Tiga kali. Yaghsyaha 'inda kulli tuhrin marrah. Kemudian dia menjimai setiap satu kali suci, satu kali jima. Fa istabana hamluha faqad banat minhu. Kalau ternyata hamil, maka istrinya telah pisah dari dia. Wakal Hasan idza qala al-hamqa ayde idza qala ilhaqi bi ahliki niyatuhu. Kalau dia mengatakan kepada keluarganya, istrinya maksudnya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, sesuai dengan niatannya. Kalau niatannya memang talak, ya talak. Kalau enggak. Wakal Ibn Abbas at-talaqu an watarin walitaqu ma urida bihi wajhullah. Wa qala Zuhri in qala ma anti bimra'ati niyatuhu at-talaqu an watar. Barakallahu fikum. Talak itu karena memang kebutuhan dia untuk mentalaknya. Baik, ada masalah yang tidak bisa dia hidup bersama dengan sang istri. Walitaku ma urida bihi wajhullah. Adapun itaq, barakallahu abikum, membebaskan, barakallahu abikum, membebaskan budak maksudnya, itu adalah mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mentalak istri, ya karena memang tidak lagi sanggup dia hidup bersamanya. Wa qala Zuhri in qala ma anti bimra'ati, berkata Imam Zuhri, kalau seorang berkata kepada istrinya, engkau bukan istriku lagi, ya maka dia dengan niatannya itu, kalau dia niatannya talak, maka jatuh talak. Wa anisabi hatta yudri. Baik, wa inna wa talakan fa huwa ma nawa. Kalau dia meniatkan talak dari itu semuanya, engkau bukan istriku, barakallahu fiik. Kalau dia niatkan talak, maka talak. Wa qala Ali, alam ta'lam anna al-qalam rufi'an thalath. Berkata Ali, tidakkah kalian tahu bahwa pena itu dicatat, pena itu diangkat dari pencatatannya, baik, untuk tiga jenis orang, al-majnun, anil majnuni hatta yafiq, yakni dari orang gila, baik, dari orang gila ketika dia gila sampai dia sadar kembali, wa anis sabi hatta yudrik, dan dari anak kecil sampai dia dewasa, wa anin na'im hatta yastayqidh, demikian juga dari orang tidur ke sampai dia terbangun terjaga. Wa qala Ali, wa kullu talaqi jaizun illa talaqil ma'tuf. Wa kullu talaq jaiz, setiap talak, barakallahu fikum, boleh-boleh saja, yakni terlaksana, dianggap, kecuali talaknya orang yang hilang akalnya. Masyaallah. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatada an Zurara ibn Awfa an Abi Ibrahim radiyallahu ta'ala an Nabi Ibrahim radiyallahu ta'ala an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu al-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaz an ummati ma haddatha bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Baik, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tajawaz an ummati, Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dari umatku ma haddatsat, barakallahu fikum, ma haddatsat bihi anfusuha, apa yang disuarakan oleh hatinya, karena hati ini berbicara, hati ini bersuara, Allah memaafkannya, barakallahu fikum. Karena terkadang suara-suara hati ini buruk, suara-suara hati ini jelek, maka Allah tetap memaafkannya, malam ta'amal au tatakallam, selama dia belum beramal, belum melakukan apa yang dia niatkan tadi, atau berbicara. Kalau disuruh bicara, maka dia sudah melakukannya. Wa qala Qatadah, idza talaqa fi nafsihi falaysa bisyai. Berkata Qatadah, kalau seorang telah meniatkan dalam dirinya untuk mentalak istrinya, maka belum jatuh talak. Paham? Kapan jatuh talak? Ketika dia berbicara. Barakallahu. Ketika dia mengungkapkannya. Baik. Malam ta'mal au tatakallam. Baik, berbicara. Atau dia menulis, karena dia sudah beramal. Barakallahu fikum. Dia menulis surat atau SMS atau WA atau Telegram, wahai istriku. Gitu. Baik, dia ketik, aku telah menceraikan itu. Atau dia titip ke orang. Ana mau safar, ana titip ke ente. Salam untuk istri saya, sampaikan kepadanya kalau saya sudah mentalak. Barakallahu fik. Itu namanya mentalak. Tapi selama itu baru dalam posisi atau kondisi niatan hendak mentalak, maka belum jadi talak. Nanti betul-betul dia berbicara, apakah bicaranya itu dengan sharihut talak, dengan talak yang sangat jelas atau kinayah tentang talak seperti yang tadi. Tapi pulang kau ke rumah orang tua. Kalau dia niatkan dari ucapannya itu talak, maka jatuh talak. Huwa biniyat, sesuai dengan niatan. Jadi kalau baru baru dia berbicara dalam dirinya bahwa dia akan mentalak istrinya, belumlah jatuh talak. Nanti kalau dia berbicara atau berbuat, maka jatuh talak. Walillahil hamd, talak itu di tangan suami. Talak itu di tangan suami, dan itu pun harus melalui tahapan-tahapan proses sehingga ketika tidak lagi memungkinkan untuk langgeng kembali rumah tangga dengan usaha upaya yang telah dilakukan, ya barulah talak. Subhanallah. Sehingga dikatakan bahwa seandainya talak itu di tangan istri, maka boleh jadi sang istri akan mentalak istrinya satu hari 100 kali. Barakallahu. Karena istri lebih banyak memakai perasaan. Baik. Beda dengan sang suami, dengan laki-laki, ya kebanyakan mereka masih berpikir tentang masa depan, berpikir tentang anak-anak, berpikir tentang banyaklah yang dipikir, banyak yang dipertimbangkan. Barakallahu. Kecuali kalau memang sudah tidak lagi memungkinkan, ya. Ya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Kalau memang harus pisah, semoga Allah SWT memberikan apa? Kedua-duanya kelapangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala haddatsana Asbaq. Qala akhbarana Ibnu Wahab an Yunus an Ibnu Shihab qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman an Jabir anna rajulan min aslama ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Faqala innahu qad zana fa'arad 'anhu fatanaha لشكه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعه وقال هل بك جنون الأحصان فقال نعم فأمر أن يرجم بالمصلى فلما أطلقته الحجارة جمس حتى أدرك بالحرة فقتل حتى أدرك بعد seorang بارك الله بكم dari أسلم بني أسلم datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi Rasulullah di masjid. Faqala innahu qad zina. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Dia lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Fa'arad anhu, Rasulullah SAW berpaling darinya. Sampai orang itu mengikuti Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, aku telah berzina. Sampai dia mempersaksikan dirinya 4 kali bahwa dia telah berzina. Pada akhir kemudian Rasulullah SAW memanggil sini. Hal bika junun? Hah? Apa engkau ini sudah gila? Kau biarkan masalah yang seperti ini, sampaikan ke orang-orang. Al-ahsanta, baik. Apakah engkau sudah menikah? Baik. Kalau nak, adapun junun aku tidak gila ya Rasulullah. Dia memang mau bersihkan diri. Fa'amara yurjam bil musalla. Maka Rasulullah merintahkan dia untuk dirajam di lapangan. Falamma azlaqathu al-hijar jamaza. Maka ketika dia sudah merasa kesakitan, barakallahu fikum, merasa kesakitan dilempari batu, kelihatannya ini tidak ditimbun, cuma dibiarkan begitu saja dilempari. Sampai ketika dia sudah merasa kesakitan dengan lemparan batu, dia pun lari. Maka orang pun mengejarnya. Barakallahu fikum. Sampai ke harra-harra itu tanah tandus yang panas, bebatuan, di sana dilempari sampai mati. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman wa Sa'id bin Musayyad anna Abu Hurairah qala ata rajulun min aslama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fanadahu fa qala ya Rasulullah innal akhar hada sana yani nafsahu fa'arada anhu wa tanaha li shakkihi wajhihi alladhi a'rada qibalahu fa qala ya Rasulullah innal akhar kerjana para dah anhum فتنهى لشك وجهه الذي عارض قبله فقال له الذي فعارض عنه فتنهى له الرابعة ولما شهد على نفسه أربع شهادات ودعاه قال هل بك جنون قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فرجموه وكان قد أحصل. Sama seperti tadi, bahwa orang ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa dirinya telah berzina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling daripadanya. Orang yang bertanya lagi dan menyatakan tentang dirinya telah berzina sampai 4 kali. 4 kali berpaling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai setelah 4 kali Rasul mengatakan abika junun, apa engkau sudah gila? Qala la, aku sehat. Tapi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idhabu bihi farjumu. Kata Rasulullah bawalah dia kemudian rajam. Wakana kada ahsan dan dia telah muhsan. Dia telah nikah. Barakallahu fiik. Wa ani zuri qala fa akhbarani man sami'a Jabir bin Abdullah al-Ansari qala kuntu fi man rajama. Berkata Jabir bin Abdullah, aku termasuk orang yang melemparinya. Pada jamnahu bil musalla bil Madinah, maka kami pun melemparinya di musalla, di lapangan di Madinah. Falamma adlaqat al-hijara jamaza hatta adraknahu bilha. Ketika dia sudah merasa kesakitan dengan batu yang menimpa tubuhnya, dia pun lari dan orang-orang pun mengejarnya sambil tetap melempar sampai dia mati. Farajamnahu hatta mata. Kemudian kami pun merajamnya sampai meninggal dunia. Barakallahu ilahuna subhanahu wa ta'ala bihamdika syarallahi. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik.